Nah, kita baca ayat yang ke-25 mungkin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan kabarkanlah, berilah kabar gembira orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Setiap kali mereka ahlu jannah, ahlu surga, ketika diberikan rezeki di surga dari buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadza alladhi ruziqna min qablu. Ini adalah buah-buahan yang dulu kami pernah diberikan rezeki yang sepertinya sebelum ini di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha. Jadi mereka diberi dengan rezeki yang tersebut, dengan buah-buahan yang surga, bukan rezeki di surga itu mutasyabih, yang mirip dengan yang di dunia. Mirip dari sisi bentuknya, warnanya. Nanti kita baca. Namun rasanya tentunya berbeda. Lebih nikmat yang di surga daripada di dunia. Walahum fiha, dan mereka pun akan mendapatkan di surga nanti azwaj, pasangan-pasangan baik dari kalangan wanita dunia, istri di dunia, dan juga hurul ain, bidadari mutahharah, yang disucikan ya akhlaknya dan khuluknya, akhlaknya dan khuluknya dan khalaknya. Khuluk ini akhlak, khalak yakni keadaan tubuhnya suci. Nanti kita baca tafsirannya. Wahum fiha khalidun, dan mereka di surga nanti, di surga itu kekal. Berkata Subhanahu rahimahullahu taala, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya ya, terkait dengan uiddat lil kafirin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar lati waquduha an-nasul hijaru idatil kafirin. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir yang mendustakan rasul dengan neraka, maka dalam ayat ini Allah merintahkan untuk memberikan kabar gembira. Bashir dari bisyarah. Bisyarah itu hukum asalnya adalah berita, i'lam, memberikan pemberitahuan yang menggembirakan. Al-ikhbar bibayasur, memberitakan sesuatu yang menggembirakan. Kadang untuk yang jelek tapi muqayyad, tapi kalau secara mutlak itu untuk kebaikan yang menggembirakan. Siapa yang disuruh untuk memberikan kabar gembira? Kata Syaikhul Fahmin rahimahullah, mungkin bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, beritakan wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga semua yang bisa memberikan kabar gembira yang tuju dengannya ayat ini, ini kaum mukminin hendaknya memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dengan sorga bagi mereka yang beriman beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Al-Mubashshar bih, yang diberitakan, kabar gembira diberitakan adalah mereka akan mendapatkan sorga. Sorga analhum jannat tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang disebutkan dalam surat Muhammad. Sungai di sorga itu ada yang dari air, ada yang dari susu, ada yang dari khamar, ada yang dari madu. Di surat Muhammad ayat ke-15. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan dengan orang bertakwa, fiha di situ, di surga tersebut, anhar, ada sungai-sungai. Yang pertama, mimma'in ghairi asin, dari sungai, dari air yang tidak akan pernah berubah, berbeda dengan sungai di dunia. Di sana airnya tidak berubah. Wanharun lamitagayir labani labtagayir tom. Yang kedua, sungai dari susu, yang susu tersebut tidak pernah berubah ta'mu, rasanya tidak ada basi, tidak ada berubah rasa. Wanharun min khamrin ladatil syaribin. Yang ketiga, sungai dari khamr yang lezat bagi yang meminumnya, berbeda dengan khamr di dunia yang memabukkan. Di sana khamr yang lezat. Ya, di antara iqab para pembina khamr adalah ketika mereka minum khamr di dunia, tidak akan merasakan nikmat khamr di surga yang lezat dan tidak memabukkan. Yang keempat, sungai wanharun min asali musaffa, sungai dari madu yang bening, yang bersih, murni, tidak ada kotoran, tidak campuran. Ini sungai-sungai di surga. Sungai di dunia itu ada paritnya, ada ya tempat mengalirnya, lubangnya. Adapun sungai di surga mengalir di dataran, di permukaan. Iya. Itu di antara perbedaan sungai di dunia dengan di surga. Kullama ruziqu minha. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari surga tadi, min thamarat, dari buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Mereka ahlu jannah berkata, ini adalah iya, buah-buahan yang telah kami diberikan rezeki dengannya sebelum ini. Kata Sufyan rahimahullah taala, mereka berkata demikian karena apa yang mereka dapatkan di surga itu yusbih ma sabaqa, mirip dengan apa yang telah mereka dapatkan, fi hajmi, dari sisi hajmnya, bentuknya, wa launi, dan warnanya sama, sisi warna, wa malmasih, dan ketika dipegang, disentuh, diusap, diraba, sama. Wa ghadalik min sifat lain, dari sifat-sifat lainnya yang mereka lihat di dunia. Sehingga fayadhunnun annahu huwal awwal, mereka mengira itu adalah seperti iya buah ini mereka dapatnya di dunia. Walakinnahu yakhtalifu indahu bit-ta'm wal madzaq ikhtilafan 'azima. Iya, tetapi sebetulnya berbeda jauh dari rasa dan kelezatannya. Sangat berbeda jauh dan perbedaan besar. Nah, dan ini tentunya kenikmatan yang lebih besar lagi. Ketika satu buah mereka rasakan di dunia nikmat dan dapat mereka di sorga, mereka mengira seperti buah di dunia. Ternyata rasanya lebih lezat, lebih nikmat daripada yang di dunia. Tentu ini kenikmatan yang lebih besar lagi yang mereka rasakan di jannah. Sehingga sebutkan wa utu bihi mutasyabih, yang diberikan di sorga itu mutasyabih, yang mirip dengan di dunia. Mutasyabiha, sebagian mirip dengan sebagian yang lain. Walahum fi azwaj, dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan di sorga. Kata Subhanahu rahimahallahu taala, wa huwa syamilun lil azwaj min al khur wa min nisa'id dunya. Azwaj di sini masuk mencakup istri-istri dari kalangan bidadarinya dan dari istri-istri di dunianya. Ketika istrinya di dunia salihah, kemudian menjadi ahlu jannah, maka menjadi istilah lagi di bagian diri sorga. Ditambah dengan istri-istri dari bidadari. Yang mutahharah, mutahharah disucikan lahirnya dan batinnya. Kalau dalam bahasa Syaikhul Islam Ibnu Sa'di, halaknya dan huluknya. Lahirnya, yakni halaknya, penciptaan posturnya, tubuhnya, yakni dia tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada haid, tidak ada nifas, dan lainnya. Huluknya, iya, dia, mereka azwaj di sorga, itu batinnya, huluknya bersih. Iya, tidak ada akhlak-akhlak yang jelek. Iya, tidak ada yang menjengkelkan, tidak ada yang membuat kesal, sehingga tidak ada kebencian kepada mereka di jannah. Wahum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di sorga. Qanabila rahimun rahimukumullah. Di antara faedah yang boleh sebutkan dalam ayat ini, yang pertama adalah masyru'iyah tabshir dirisan bima yasur. Disyariatkan memberikan kabar gembira kepada orang lain dengan berita yang menggembirakan. Wabashir dengan fi'il amr. Beritakanlah kabar gembira. Dan itulah amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika turun ayat yang menerangkan bahwasanya beliau telah diterima taubatnya oleh Allah, para sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba ingin segera menyampaikan kabar berita gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Ya, sehingga ada yang berjalan cepat, berlari cepat sampai berteriak, kata Ka'ab bin Malik, suaranya lebih dulu sampai daripada orang yang mengabarkan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua daripada ayat ini adalah annal jannah la takunu illa liman jama'a hadzal wasfain. Surga itu tidak akan ada yang memasukinya kecuali orang yang mengumpulkan dua sifat, yaitu al-iman wal amal saleh. Iman wal amal saleh. Qala yang menyatakan, bukankah disebutkan di dalam surat Wal 'Asr bahwasanya yang terlepas dari kerugian itu yang memiliki empat sifat: iman, amal saleh, tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu masuk ke dalam amal saleh. Itu amal saleh. Sehingga intinya dua. Ahlu jannah itu hanyalah orang beriman dan beramal saleh. Kemudian di antara yang boleh sebutkan kita baca malam ini, nanti kita lanjutkan insyaallah besok pagi. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, ahlu jannah itu khalidun fiha abadal abad. Untuk surga itu akan kekal di surga. Sehingga ini di antara dalil yang menunjukkan surga juga kekal. Sebagaimana masalah yang sudah kita sebutkan tadi, kita baca dari Ibnu Taimin bahwasanya neraka itu termasuk makhluk yang dikekalkan oleh Allah, karena mereka orang kafir kekal di neraka. Demikian juga sorga. Sorga juga termasuk makhluk Allah yang Allah kekalkan, karena ahlu jannah kekal di sorga. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.